dapat terus mendengarkan Radio Gaung Aman. Hai Sobat Nusantara, apa kabar Anda di hari ini? Masih tetap beraktivitas dari rumah, semoga kondisi Sobat Nusantara selalu dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Kali ini Radio Gaung Aman juga ikut bekerja dari rumah, dan saya Titi Pangestu pada kesempatan kali ini ingin membagikan informasi terkait wabah virus corona atau COVID-19 dari kacamata masyarakat adat. Bagaimana kondisi terkini dari masyarakat adat? Untuk itu kita akan berbincang dengan Sekjen Aman, Ruka Sombolinggi, untuk menjawab pertanyaan saya tadi. Dan di sambungan jaringan internet sudah ada Sekjen Aman yang biasa saya sapa dengan panggilan Kak Ruka. Halo Kak Ruka. Halo Titi dan Rio, salam Nusantara. Halo seluruh Sobat Nusantara, semoga semua tetap sehat. Menjaga diri, makan yang baik, yang bergizi, dan tetap mengkonsumsi makanan-makanan yang memperkuat daya tahan tubuh kita. Dan yang paling penting adalah harus tetap semangat. Karena COVID ini harus kita lawan dengan disiplin dan tentu saja semangat. Oke. Nah, Kak Ruka, ngomongin soal wabah virus corona ataupun juga COVID-19 ini, Kak Ruka sudah apa sih yang dilakukan gitu selama ini, karantina kah atau bagaimana? Nah, kalau saya sendiri, saya tetap di rumah ya, dan syukur alhamdulillah teman-teman di seluruh rumah aman di Jakarta, Bogor maupun di seluruh Nusantara, pengurus wilayah, pengurus daerah, semuanya disiplin bekerja dari rumah. Jadi kita semua bekerja dari rumah. Jadi itu yang saya lakukan sejauh ini, Titik. Lalu kalau kita ngobrolin soal kondisi masyarakat adat. Nah, saat ini bagaimana update dari kondisi masyarakat adat di tengah mewabahnya virus COVID-19 yang terjadi? Apakah sudah ada kabar masyarakat adat yang terpapar dari virus mematikan ini? Sudah ada Titik. Jadi tapi saya mungkin mulai dulu dari kenapa aman dan masyarakat adat telah bekerja keras untuk ikut menghadapi virus ini. Jadi seperti yang kita sudah ketahui dan banyak dengar sebelumnya bahwa masyarakat adat di Indonesia selama ini kan banyak sekali mengalami diskriminasi. Banyak yang bahkan belum menjadi warga negara. Banyak yang hidup di tempat-tempat yang terpencil, yang susah dijangkau. Banyak juga yang tanahnya sudah hilang, sudah diambil oleh perusahaan untuk tambang, untuk sawit, untuk bahkan pembangunan infrastruktur seperti jalan, untuk dam, dan segala macam. Nah, ada juga gitu saudara-saudara kita yang selama ini kemudian sudah terpaksa menjadi petani kelapa sawit. Nah, situasi masyarakat adat seperti ini di kampung-kampung di wilayah adat itu juga minim sekali fasilitas kesehatan dari pemerintah. Jadi ada yang bahkan tidak punya puskesmas. Kalau punya puskesmas harus pergi ke tempat yang jauh. Nah, berdasarkan itu, kemudian kita tahu ya, Ti dan Rio, bahwa COVID ini kan datang dari kota. Penyakit ini datang dari kota. Dan dengan situasi masyarakat adat itu, kalau penyakit ini, COVID ini masuk ke wilayah adat, maka bisa dipastikan akan banyak sekali masyarakat adat yang menjadi korban COVID dan mereka pastinya akan mati tidak terurus. Karena tadi itu jangkauan susah, akses susah, bahkan ada yang belum jadi warga negara. Nah, untuk itu maka masyarakat adat sejauh ini waktu itu sebagai organisasi aman ya, kita kan waktu itu mau rakernas. Nah, yang kita lakukan pertama itu adalah kita menunda rakernas. Karena bisa kebayang Titik dan Rio nih, kalau sampai 600-an orang itu datang ke ND, kita belum tahu ada teman-teman kita yang baru pulang dari luar negeri, saya termasuk baru selesai perjalanan dari Sulawesi yang sekarang menjadi zona merah, gitu. Kita tidak pernah tahu bahwa mungkin jangan-jangan ada di antara saudara-saudara kita pengurus aman yang membawa penyakit ini. Dan kalau mereka pulang, mereka akan membawa pulang ke kampung. Untuk itulah maka rakernas kita tunda waktu itu. Nah, sejak itu tadi karena penyakit ini datang dari kota dan kalau masyarakat adat kena, maka bisa jadi kita akan menjadi korban yang tidak terurus. Untuk itu maka segera instruksi adalah kampung-kampung, komunitas-komunitas masyarakat adat segera lockdown. Lockdown artinya apa? Menutup akses, secara disiplin menutup akses keluar masuk kampung. Jadi tidak boleh ada yang masuk dan tidak boleh ada yang keluar kecuali untuk kepentingan yang mendesak seperti ke dokter, membeli makanan, mencari obat-obat keluar. Jadi itu yang terjadi selama ini, Ti. Nah, kemudian kita kan punya juga pengobat tradisional yang biasa kita sebut tabib. Jadi para tabib-tabib ini kemudian bekerja sama untuk membuat ramuan-ramuan tradisional yang fungsinya untuk memperkuat daya tahan tubuh dan dibagikan ke masyarakat-masyarakat. Nah, lalu juga yang paling penting adalah pangan. Karena kita lihat misalnya di tempat saya sekarang bawang bombay dari harga 20.000 per kilo sekarang sudah menjadi 9.000 per kilo. Dan banyak sekali barang-barang yang sudah mulai tidak ada di warung. Saya selalu belanja di warung Ibu RT, tetangga saya, dan sudah banyak yang tidak ada. Maka memang kita harus pastikan bahwa jika sesuatu terjadi dengan dampak dari COVID ini, maka yang pertama pasti akan terjadi adalah tidak ada transfer makanan yang biasa kita beli. Sehingga masyarakat adat harus memastikan pangannya cukup. Nah, bagaimana caranya? Apa yang harus dilakukan? Maka kita pertama yang masih punya stok pangan dihitung berapa jumlahnya, minimal harus punya satu kampung minimal harus punya stok pangan 3-6 bulan. 3-6 bulan, kemudian instruksi yang berikutnya adalah mulai menanam tanaman pangan jangka pendek yang bisa cepat diolah, yang bisa cepat dipanen, dan mengolah makanan-makanan yang bisa diawetkan. Jadi itu yang terus-terus dilakukan. Kalau kita lihat sekarang kampung-kampung, ada yang menyebutkan mereka bahkan punya, ternyata masyarakat adat Titi dan Rio punya, ada yang punya makanan sampai bertahun-tahun. Nah, sayangnya yang tadi saya sebutkan, masyarakat adat yang terancam punah seperti orang rimba, kemudian masyarakat adat yang tanahnya sudah diambil oleh perusahaan, masyarakat adat yang terpaksa sudah harus menjadi petani kelapa sawit, itu justru saat ini mereka tidak punya stok makanan yang cukup. Karena mereka ini adalah tergantung dari membeli sehari-hari, bahkan sampai beras dibeli. Nah, sekarang harga sawit, harga karet turun. Jadi mereka juga mengalami kesulitan. Nah, inilah situasi masyarakat adat sampai saat ini. Nah, di beberapa tempat juga, Ti, para kampung-kampung juga, karena ini ternyata pemerintah selama ini menghimbau jangan pulang kampung. Ya, termasuk kita di Aman ya, kita tidak pulang kampung, termasuk saya dan Rio. Jangan pulang kampung karena itu potensi membawa penyakit ke kampung. Tapi ternyata itu tidak bisa dikendalikan. Jadi saat ini sudah sejak Februari, awal Maret, itu gerakan manusia yang pulang dari kota itu banyak sekali sudah masuk kembali ke kampung di komunitas-komunitas masyarakat adat. Ada yang pulang dari Malaysia, ada yang pekerja di informal di kota-kota sekitarnya itu juga pulang karena sudah tidak ada pekerjaan. Ada juga anak-anak sekolah yang sekolah di kota-kota besar itu sudah dipanggil pulang oleh keluarganya semua. Jadi susah sekarang dikendalikan arus yang pulang kampung ini. Nah, untuk itu makanya kampung-kampung itu melaksanakan apa yang disebut dengan karantina mandiri yang bermartabat. Jadi di banyak tempat itu karantina itu orang-orang yang datang dari kota diperlakukan seolah-olah manusia yang pembawa penyakit, ada yang dimusuhi, diasingkan. Nah, yang kita lakukan di masyarakat adat, mereka ini adalah saudara-saudara kita, mereka ini adalah kerabat-kerabat kita, maka mereka harus diperlakukan dengan penuh martabat. Nah, karantina-karantina mandiri di wilayah-wilayah adat ini itu diurus oleh kampung, oleh komunitas masing-masing. Jadi, mereka tetap datang, tentu saja kesehatan seluruh kampung yang utama, tapi yang datang ini pun diperlakukan dengan terhormat. Jadi tidak dianggap, tidak dimusuhi, dianggap orang asing, segala macam. Kenapa ini penting, Titik dan Rio? Karena saat ini mereka itu mencari rasa aman. Jadi sekarang ini kota terbukti itu tidak memberikan rasa aman. Pemerintah juga tidak bisa memberikan rasa aman. Pemerintah saat ini hanya mencoba menangani COVID itu seperti pendekatannya adalah hanya pendekatan ekonomi. Ya, iming-iming diskon listrik, pulsa gratis, 250 per bulan gitu untuk sembako. Tapi bukan itu yang dicari, rasa aman yang dicari. Selain tadi itu kan pasti tidak cukup ya, khususnya untuk mereka yang tidak punya gaji tetap seperti kita, itu pasti nggak akan cukup. Dan juga mereka tidak merasa aman. Ini yang tidak diberikan oleh kota dan negara kepada saudara-saudara kita yang ada di kota. Sehingga memang dia inisiatif sendiri untuk pulang atau dipanggil pulang oleh keluarga yang di kampung. Jadi banyak sekali sekarang masyarakat adat yang memang memanggil pulang keluarganya yang di kota. Katanya kalau di kota ada dua kemungkinan. Mereka mati karena COVID atau mereka mati karena kelaparan. Nah, apalagi sekarang ada banyak sekali karena sosialisasi tentang COVID, pemahaman tentang COVID tidak dilakukan secara baik, maka ada banyak masyarakat yang kemudian menolak penguburan korban-korban COVID ini. Kan kasihan sekali, itu terjadi di kota-kota. Dan di desa-desa, di kampung-kampung, di komunitas masyarakat adat kemudian semakin takut gitu. Waduh, apa yang terjadi dengan anak saya? Apa yang terjadi dengan keluarga saya kalau mati saja ditolak gitu. Jadi mereka bilang kalau mereka pulang kampung minimal pasti tidak akan kelaparan, dan kalaupun kita mati kita pasti akan dikuburkan masih sebagai masyarakat adat secara bermartabat. Nah, itu yang membuat sekarang kampung-kampung ini susah untuk kita mencegah gerakan pulang kampung. Nah, yang tadi Titi pertama menanyakan soal apakah sudah ada yang terinfeksi. Jawabannya sudah ada. Sayang sekali pemerintah dan kita sendiri tidak mampu menghentikan ini masuk kampung. Di Kalimantan Tengah sudah ada di Murung Raya. Dan itu adalah yang pulang dari Tabligh Akbar di Goa. Kemudian di Kepulauan Saparua, di Kepulauan Lease, di Pulau Saparua tepatnya, laporan dari pengurus daerah Aman Lease dan pengurus wilayah Maluku mengatakan bahwa sudah ada yang positif. Dan ini adalah yang kembali dari Sulawesi, naik kapal Dobon Solo. Jadi artinya meskipun pemerintah Maluku mengatakan lockdown, tapi Pelni tidak bekerja sama. Masih mengangkut penumpang dan mungkin tidak menggunakan protokol pencegahan COVID yang sesuai dengan anjuran WHO dan pemerintah ya. Nah, kita juga lihat yang terjadi kemudian di kapal di NTT, di Sika kan ditolak tuh sampai ada yang terjun dari kapal. Ini semua menunjukkan bahwa ternyata meskipun pemerintah mengatakan jangan pulang kampung, tetapi setengah hati. Karena Pelni itu tidak bekerja sama. Demikian juga yang terjadi dengan Papua. Kan Papua awalnya meskipun kedua gubernur sudah mengatakan lockdown wilayah, tapi justru Kementerian Perhubungan yang menekan supaya penerbangan tidak ditutup. Nah, menurut saya ini yang menjadi membuat situasi makin kompleks sampai saat ini, sehingga memang kita saat ini banyak berkomunikasi dengan pemerintah daerah karena mau tidak mau sangat jelas saat ini kita susah mengandalkan pemerintah pusat gitu. Terbukti Jakarta saja, di pulau-pulau Jawa saja yang gampang diakses tidak bisa dikendalikan gitu, apalagi di daerah-daerah. Jadi kita sudah itu yang kita lakukan sejauh ini, dan secara khusus kita mengorganisir kepala-kepala desa yang kader-kader aman untuk bisa bagaimana mereka bisa menjadi perisai utama dari wilayah-wilayah adat di mana mereka menjadi kepala desa. Dan luar biasa, karena ada yang membuat disinfektan alami sesuai dengan tradisi leluhur, dan mereka mengkombinasikan dengan teknologi yang mereka lihat di YouTube, pembuatan kamar disinfektasi, dan itu digunakan untuk disinfektan orang-orang yang harus dikarantina yang pulang dari kota. Jadi ini sudah banyak sekali yang dilakukan oleh masyarakat adat, dan termasuk anak-anak muda ya yang di sekolah adat menanam, membuat disinfektan alami. Jadi saat ini saya pikir masyarakat adat ini penyakit yang asing sama sekali, tapi kita berusaha memastikan bahwa penyakit ini tidak akan menghancurkan masyarakat adat. Oke, baik Kak Ruka. Tadi kan Kak Ruka juga sudah memberikan penjelasan bahwa strategi langkah-langkah yang dilakukan oleh Aman untuk meminimalisir bahkan meniadakan wabah COVID-19 ini yang akan untuk masuk ke dalam wilayah adat. Nah, ini tadi ada yang sedikit ingin saya tanyakan kembali. Sebenarnya untuk komunitas anggota Aman yang hampir punah seperti orang rimba, dan juga komunitas anggota Aman yang memang sudah lahannya direnggut oleh perusahaan baik sawit maupun tambang, apakah ada langkah strategi Aman untuk melindungi masyarakat adat yang ada di sana? Ya Titi, jadi kita kan punya unit tanggap darurat ya. Dalam beberapa tahun terakhir kita punya unit tanggap darurat, bekerja sudah di Lombok dan juga di Sulawesi Tengah kemarin pasca likuifaksi. Dan saat ini tim tanggap darurat Aman, ketuanya adalah, kepala unitnya adalah Anas, dan sedang menyusun strategi bagaimana nanti layanan, bagaimana nanti penanganan untuk tiga kategori ini. Jadi kategori yang terancam punah, kategori yang sudah habis tanahnya diambil oleh perusahaan, dan juga kategori yang sudah terpaksa menjadi petani kelapa sawit. Jadi ini yang sedang kita usahakan. Yang pertama harus dipastikan adalah COVID itu tidak boleh masuk di wilayah mereka. Mereka juga sama dengan, saya lupa tadi menyampaikan, sama dengan seluruh masyarakat adat lainnya, sudah melakukan ritual. Jadi pasti teman-teman kalau di rumah Aman tahu ya, ada banyak sekali informasi yang masuk tentang ritual-ritual tolak bala yang sudah dilakukan. Itu yang pertama kali dilakukan. Dan mereka juga sudah melakukan itu. Yang saat ini kita coba galang dukungannya adalah bagaimana kita sumber-sumber makanan minimal, sumber-sumber makanan dan sumber-sumber pelayanan medis untuk tiga kategori ini. Yang terancam punah, yang sudah diambil oleh perusahaan lahannya, tanahnya, dan juga yang sudah menjadi petani kelapa sawit. Jadi mereka ini dari seluruh masyarakat adat, kalau di seluruh Indonesia masyarakat adat termasuk yang paling rentan, tapi yang paling terancam itu adalah tiga kelompok ini. Jadi itu yang saat ini kita sedang usahakan. Makanya kalau teman-teman bisa lihat di website Aman, www.aman.or.id, di situ ada kita meminta dukungan dari publik, diulurkan tanganmu untuk masyarakat adat. Oh iya, saya lupa, Ti. Ini kan juga ada urusan dengan tanggung jawab negara. Jadi kita juga sudah bersurat ke Komnas HAM, gitu. Komnas HAM untuk memastikan mereka pertama ikut memantau situasi masyarakat adat secara umum, khususnya yang tadi tiga kategori, dan saya lupa tadi juga yang ada di pulau-pulau kecil. Ya, yang ada di pulau-pulau kecil dan yang ada di kawasan timur seperti Papua. Nah, itu kita minta mereka untuk ikut memantau dan juga ikut mendesak dan memastikan bahwa pemerintah memberikan perhatian khusus kepada masyarakat adat, khususnya yang tadi itu, di pulau-pulau terpencil dan tiga kategori tadi itu. Oke, Kak Ruka, ini kalau misalkan kita lihat untuk di data nasional dari wabah COVID-19 ini, bahwa angka untuk positif terpapar virus ini sudah lebih dari angka 2000-an ya. Nah, misalkan nih Kak Ruka, jika wabah COVID ini berkepanjangan, dampak terburuk yang mungkin akan dialami oleh masyarakat adat seperti apa gambarannya? Nah, itu dia, untuk masyarakat adat dampak terburuk adalah pastinya akan banyak sekali yang mati tak terurus. Pastinya masyarakat adat yang terancam punah tadi kita sebutkan itu, orang rimba segala macam, itu pasti populasinya akan makin berkurang. Mereka yang paling ini adalah, selain dari ancaman akan mati, juga pasti matinya akan ada dua, dengan COVID dan karena kelaparan. Nah, itu yang akan berdampak kepada masyarakat adat pada umumnya. Untuk Papua secara khusus itu bisa berpotensi justru membuat musnah gitu suku-suku di Papua, khususnya yang populasinya kecil. Kenapa ini akan terjadi di Papua? Karena Papua itu untuk virus-virus yang sudah umum saja seperti HIV/AIDS itu, sejauh ini dalam dua dekade terakhir pemerintah kesulitan mengatasinya di Papua, apalagi dengan virus baru ini. Jadi selama ini banyak sekali orang Papua yang kena HIV/AIDS yang mati begitu saja, gitu, tidak tertangani secara baik. Jadi itu yang akan terjadi, titik. Jadi kita bisa memastikan gitu bahwa masyarakat adat akan mengalami dampak yang sangat serius kalau sampai COVID ini masuk di wilayah adat. Jadi dua kemungkinan, mati karena COVID atau mati karena kelaparan ya, khususnya di wilayah-wilayah yang tadi, Papua terancam punah, sudah diambil oleh perusahaan wilayah adatnya, sudah menjadi petani kelapa sawit, dan mereka yang hidup di pulau-pulau kecil. Oke, jika memang itu tadi gambaran kemungkinan terburuk yang akan terjadi adalah kematian dan juga dua hal, kematian karena COVID dan juga kematian karena kelaparan. Lalu kira-kira Kak, skema apa yang akan dilakukan oleh Aman untuk mengatasi hal tersebut? Nah, yang kita lakukan ya, seperti selama ini kita sudah melakukan pemantauan, khususnya untuk kasus-kasus yang kena COVID, kita sudah teman-teman di wilayah dan daerah, di tim amankan COVID-19, tim unit tangkap darurat ini, sedang mendata gitu jumlah warga dan mengkomunikasikannya dengan BNPB, dengan Satgas COVID punya pemerintah, dan juga dengan pihak-pihak terkait. Dan untuk pangan itu kita sedang mengatur strategi bagaimana komunitas-komunitas yang punya pangan cukup, yang surplus pangannya itu bisa mendukung komunitas-komunitas di sekitarnya yang tidak punya makanan. Jadi itu strateginya. Nanti kita saat ini sedang merekrut relawan anak-anak muda yang sehat, gitu, relawan anak-anak muda yang sehat untuk nanti bisa menjadi relawan, karena bagaimanapun juga harus ada orang yang mengerjakan pengangkutan logistik nantinya kalau sampai terjadi bencana kelaparan akibat COVID yang berkepanjangan. Oke, satu pertanyaan terakhir Kak Ruka sebelum kita mengakhiri talkshow khusus ini. Tanggapan dari Sekjen Aman terkait wabah COVID-19 yang sedang terjadi di kota-kota besar termasuk ibu kota, dan bagaimana respon dari Sekjen Aman terkait apa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap wabah penyakit ini? Pertama jelas penyakit ini datang dari kota. Dan yang paling penting, yang kedua adalah ini sebenarnya kita sedang pada satu titik di mana Ibu Bumi ini sedang menunjukkan jalan kepada kita. Jadi selama ini kita banyak sekali berjuang memastikan tidak ada lagi pengerusakan hutan, memastikan wilayah adat tidak habis untuk dieksploitasi, hutan-hutan tidak habis ditebang untuk kelapa sawit gitu atau tambang, tapi itu terus dilakukan oleh pemerintah. Nah, COVID ini gitu, COVID ini sedang menunjukkan, Ibu Bumi melalui COVID ini sedang menunjukkan caranya gitu. Manusia tidak boleh bergerak, pasar-pasar modal sudah berjatuhan, rupiah runtuh. Ini menunjukkan bahwa menunjukkan kegagalan globalisasi, kegagalan ekonomi yang semuanya berbasis pasar. Dan untuk itu gitu, untuk itu kita mau tidak mau, kalau mau belajar dari COVID ini gitu, mau mendengarkan apa yang sedang disampaikan oleh Ibu Bumi kepada kita, maka paradigma pembangunan di Indonesia dan di dunia itu harus berubah, suka atau tidak suka. Kita sudah harus kembali kepada ekonomi yang berbasis lokal. Bagaimana masyarakat adat dengan komunitas dan kota-kota di sekitarnya itu bisa saling mendukung, ya. Kita tidak bisa lagi mengandalkan perusahaan-perusahaan. Terbukti sekarang mereka kemana? Tidak ada mereka. Terbukti bahwa janji-janji pembangunan, bahwa perusahaan mendatangkan kesejahteraan, perusahaan mendatangkan jaminan kehidupan, tidak terbukti. Petani kelapa sawit sekarang terancam kelaparan kalau sampai terjadi COVID yang berkepanjangan. Nah, yang harus dilakukan oleh pemerintah ya, pemerintah pusat ini mestinya harus menunjukkan kepemimpinan yang lebih kuat gitu. Kita bersyukur karena pemerintah-pemerintah daerah itu inisiatifnya selangkah, bahkan 10 langkah jauh lebih maju daripada pemerintah pusat. Dan bahkan banyak pun dihalang-halangi oleh pemerintah pusat. Nah, ini yang mesti disadari oleh pemerintah pusat. Dan yang paling penting adalah kita kembali kepada ekonomi yang berbasis lokal. Dan untuk memastikan itu, mau tidak mau gitu, tidak ada cara lain untuk bisa memulai ini adalah dengan memastikan perlindungan terhadap masyarakat adat, memastikan undang-undang masyarakat adat segera disahkan, dan memastikan undang-undang yang hanya menganaemaskan sektor swasta, perusahaan-perusahaan seperti Omnibus Law, itu tidak boleh ada, gitu. Itu harus dihentikan. Nah, DPR ini sekarang justru menggenjot gitu secara diam-diam Omnibus Law gitu. Jadi Omnibus Cilaka Cipta Kerja itu sedang saat ini justru diproses terus. Nah, ini justru akan semakin menjerumuskan kita. Jadi saat ini Titi ada satu kata gitu adalah undang-undang masyarakat adat harus segera disahkan. Baik, tetap ya Kak Ruka ya, undang-undang masyarakat adat harus tetap disahkan. Bagaimana pun caranya? Sesegera mungkin, ya. Sesegera mungkin. Baik, terima kasih Kak Ruka atas bincang serunya pada talk show khusus kali ini, dan pastikan tetap sehat, dan juga masyarakat adat tetap terjamin di wilayah adatnya, tetap steril dari COVID-19. Terima kasih Titi dan Rio, salam Nusantara untuk seluruh Sobat Nusantara, dan khususnya untuk seluruh masyarakat adat di Nusantara, harus tetap semangat, kita bergandeng tangan melawan COVID ini, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau tidak sekarang, kapan lagi? Hotu! Yeah. Baiklah, demikian Sobat Nusantara, talkshow khusus masyarakat adat menghadapi COVID-19, persembahan dari Radio Gaung Aman. Jangan lupa untuk mendengarkan program siaran kami lainnya di Spotify Radio Gaung Aman untuk menemani aktivitas Sobat Nusantara di rumah pastinya. Dan pastikan tetap menjaga kesehatan dan juga kebersihan. Akhir kata, saya Titi Pangestu pamit. Salam masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat. We'll be right back. Masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.